Melangkah jauh kemana hati sepi ku rasakan sendiri di padang tandus tak kunjung henti kerontang jiwaku merintih. Lama sudah kita kita tak bertemu. Entah berapa banyaknya rindu, akan canda dan tawamu itu, serta senyum manis di bibir. Sana, ke tempat engkau buah hatiku, ku bawa seikat kembang merah, rasa cinta dan rasa bahagia. Semua yang ada berlalu, harapan pun tak pasti. Menggapai dirimu dan ku pendam di hati. Tak satu pun yang menggoda hatiku, hanya bayangmu di dalam mimpi. Biarlah kini ku mencoba hadirkan dirimu di sisiku. Semua yang ada keraguan, ku sadari kau tak di sini. Thank you. dari matamu yang tajam berbinar. Tiada jenuh aku menatap cantik pesona wajahmu. Rindu hatiku semakin membiru. Hanyalah dirimu selalu hadir di dalam mimpiku. Apa kau tahu rasa hatiku tersayat sembilu bila kau berlalu. Tiada lagi pautan hati, kau lebih dari. Janganlah kau pergi, akan direstui damai dalam kemesraan. Oh, satukan rasa, satukan jiwa, satukan cinta. Aku di hatimu. kemana arah kita pergi. Semakin lama semakin tak pasti, di mana harus kita cari jalan yang terbaik. Ku coba untuk menahan diri dari semua yang pernah terjadi. Ada yang hilang di jiwaku, mengharap cinta pun tak kunjung datang. Kemana kan ku curahkan rinduku? Biar aku sendiri, walaupun kau jauh, jauh dari diriku. Namun cinta selalu ada di sini. Kamu kan bersama. Alun lakukan hati yang gundah, melepaskan rasa gelisah hatiku. Kemana lagi harus mencari kata cinta yang tak kabar darimu. Oh, tak tahu mewujudkan hasrat dengan abadi. Melangkah ke punggung-punggung kau burung-burungku, mengiringi langkahku. Oh, mari tak tulis dua. Haruskah ku telepon sini. Mamimu bilang jangan pulang larut malam. Papimu bosan, jangan banyak alasan. Kamu foya, foya.